Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 27 dari surat Maryam. Suatu kemuliaan bagi kita bahwa kita bersama dengan ibunda Isa Al-Masih, Nabi yang mulia dan ibu yang mulia. Salawat dan salam kita sampaikan Nabi Muhammad, Rasul mulia yang memberikan kasih sayang bagi seru sekalian alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'atat bihi qawmaha tahmiluh qalu ya Maryamu lakut jikti syai'an faria. Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sungguh kamu telah melakukan suatu perbuatan yang amat mungkar. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat yang lalu, ayat 26, Allah telah memberikan satu preventif kepada Maryam di samping tiga pesan. Preventif itu berbunyi, jika nanti kamu sudah sehat bugar dan engkau hendak pulang kampung halaman dan ketemu dengan beberapa orang atau siapa saja yang bertanya kepadamu, ini anak siapa? Maka katakanlah, ini nazartu lirrahmani shauma. Katakanlah, saya tidak ingin berbicara. Ya, maka pada ayat 27 pesan tadi pun terjadi. Maryam tidak mungkin berterusan berada di kebun kurma dengan air yang segar, dengan pepohonan yang rindang, kurma yang cukup banyak di situ. Dia pun harus kembali ke kampung halamannya karena fisiknya sudah terasa segar. Kita ketahui bersama, seorang ibu hamil untuk masa persalinannya kalau normal tidak berlangsung lama, 2-3 hari dia pun sudah bisa pergi balik ke tempat rumahnya, atau mungkin seminggu atau dua minggu paling lama Maryam berada di situ dan dia pun kembali ke rumahnya juga. Kalau tentu saja masih jauh dari kampung halamannya, masih sedikit yang komentar. Begitu dia sampai di dekat rumahnya, orang pun semakin ramai dan akhirnya mereka pun bertanya sehingga Allah menggunakan dengan kata-kata jamak qalu, seakan-akan semua berkata kepada Maryam, laqad ji'ti shay'an faria, kamu telah melakukan suatu perbuatan yang amat mungkar. Pendengar yang dimuliakan Allah, bagi orang jahat berbuat jahat itu akhirnya sudah biasa, tapi bagi orang baik sekali bermaryam, kesalahan kecil saja itu luar biasa. Apalagi yang dilakukan Maryam menurut kacamata manusia, hamil mempunyai anak tanpa seorang suami di sampingnya, itu adalah noda. Bukan saja noda bagi dirinya, tapi juga noda bagi keluarga besar. Maka wajarlah jika kemudian kaumnya dengan kacamata manusia berkata, laqad ji'ti shay'an faria, kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Kenapa tambah heboh? Karena kita ketahui bersama bahwa jauh sebelumnya keluarga Imran bernazar agar anak yang dilahirkannya ini untuk Allah. Rupanya yang lahir ini bukanlah seorang laki-laki, tetapi seorang perempuan yang bernama Maryam. Walaupun dia perempuan, tapi karena ini nazar, maka banyak sekali pendeta yang ingin mengasuh Maryam, sehingga mereka harus mengundi, dan undian berpihak kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun mengasuhnya menjadi seorang yang sangat taat beribadah. Maryam berada di mihrabnya sampai akhirnya kisah Maryam melahirkan anak tanpa suami menghebohkan. Maka wajar kalau satu kampung berkata, kamu orang baik, tetapi kok bisa melakukan ini? Inilah yang terjadi, tetapi Allah telah mengatakan jauh-jauh hari, tenangkan hatimu, diam saja tanpa harus berkomentar. Untuk lebih jauhnya, lebih dalamnya, kita minta kontribusinya dari Ustaz Perdana LCMA yang telah hadir di studio ini. Kami persilakan ya, Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik penjelasan rentetan kisah dari Siti Maryam dan juga nanti anaknya Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau kita perhatikan redaksi awal ayat ini, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Kemudian Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kalau kita flashback sebentar, kembali ke belakang, maka kita akan menemukan satu kondisi yang lain. Ketika Maryam itu diberikan berita gembira oleh malaikat bahwa dia akan memiliki anak, ya. Yang terjadi selanjutnya adalah fantabazat bihi makanan qasiyah. Kemudian setelah dia mendapatkan berita itu dan mengandung anak, dia kemudian memencilkan dirinya. Ya, memencilkan dirinya dari orang banyak, tidak mau bertemu orang banyak. Tapi setelah melahirkan, kenapa sampai fa'atat bihi qaumaha tahmilu? Dia kemudian datang masuk kembali ke kampungnya membawa anaknya tersebut. Jawabannya adalah, kalau dahulu ketika dia mengandung, dia secara mental belum siap untuk menghadapi tekanan dari kaumnya. Pembicaraan, gosip tentang dirinya yang tidak punya suami atau melakukan tindakan-tindakan yang baghia, ya, tindakan pelacuran dan sebagainya. Dan ini dilakukannya juga atas pertimbangan kalau terus dirinya ditekan secara kejiwaan akan tertekan, ini akan memberikan pengaruh yang besar buat si anak yang sedang dikandungnya. Nah, pada saat si anak sudah lahir dan mental seorang Maryam sudah siap, karena di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan, ya, Allah tahzani, jangan bersedih, fakuli washrabi, makan dan minumlah dengan waqari ainan, senangkan hatimu, tenangkan jiwamu, tidak ada permasalahan. Mental sudah siap, sehingga akhirnya Maryam kemudian sudah siap untuk bertemu dengan kaumnya. Ya, ditambah lagi dengan tips yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni nazartu lirahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Cukup diam saja, tidak usah klarifikasi dan berikan komentar terhadap apa yang sudah terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ternyata apa yang membuat seorang Maryam sampai berani untuk berhadapan dengan kaumnya, dan dia cukup tahu bahwa akan ada kejadian yang menghebohkan, ya. Kembali orang akan berbicara, kembali akan menuduh dirinya, dan ini juga dijelaskan di dalam ayat 27 ketika redaksi akhir dan juga nanti di ayat ke-28. Jawabannya adalah karena keimanan seorang Maryam, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini memunculkan keberanian yang begitu sangat hebat. Keberanian yang tidak pernah dikenal oleh sejarah. Karena orang yang bersalah itu pasti penakut. Orang yang bersalah itu pasti tidak akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang menerobos. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, tidak masalah kalau ternyata dirinya dikucilkan, karena pasti dia akan melakukan hal-hal yang tetap yang sesuai dengan koridor yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengandung tanpa suami, walaupun dia sudah punya anak, tetap seorang Maryam berani untuk menghadapi kaumnya. Hal yang sama juga terjadi pada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Faragha alaihim darbam bil yamin. Ketika Nabi Ibrahim mendatangi patung-patung yang disembah oleh kaumnya, dia kemudian menghancurkan patung itu semuanya tanpa ada rasa takut sedikit pun, ya. Faqala malakum alla ta'kulun. Kenapa kamu tidak makan ini yang sudah kukasih ini, kata Nabi Ibrahim. Dihancurkan semuanya, walaupun dia cukup tahu dia akan menghadapi penyiksaan dari kaumnya yang menjadikan Tuhan itu sebagai sesembahan mereka. Ya, begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ayahnya dan juga kaumnya, ya, sampai dia mengeluarkan ucapan, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana lirahmani asiya. Wahai ayahku, jangan sembah syaitan. Syaitan itu sudah bersikap maksiat, menentang ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya, wahai ayahku, yang engkau tahu, perlu engkau ketahui bahwasanya aku takut kalau nanti engkau terkena azab dari Sang Maha Rahman, sehingga engkau hanya akan menjadi wali bagi syaitan. Walaupun si bapak mengatakan, ya Ibrahim, araqibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau tidak suka dengan Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak juga berhenti untuk menyeru kepada Tuhanmu, maka aku akan merajammu dan menyakitimu, dan jauh-jauhlah dari diriku. Tapi yang terjadi adalah ternyata Nabi Ibrahim tetap memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada seorang ayah. Nah, pada intinya adalah ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan dirinya, patuh terhadap Sang Maha Pencipta, maka tidak ada kekuatan, maka tidak ada hal-hal yang perlu ia takutkan di dalam kehidupan ini, karena dia tahu bahwasanya kekuatan yang terbesar itu adalah kekuatan Allah, karena dia tahu kekuasaan yang terbesar itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang merupakan zikir yang disunahkan bagi kita untuk banyak-banyak mengucapkannya. Tidak ada kekuatan dan tidak ada upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan bahwa Maryam berada pada posisi yang benar. Benar membuat seorang Maryam tidak harus takut. Manusia yang takut bila dia melakukan dosa, kemaksiatan, kekafiran, kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat juga kita lihat dari buku Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bahwa orientalis berkata, bagaimana Aisyah menghadapi kejadian al-ifki? Dia dituduh macam-macam oleh kaumnya. Syekh Muhammad Abduh berkata, sebagaimana Maryam menghadapi kaumnya ketika ia dituduh berzina. Dengan penuh ketegaran dan percaya diri, kedua Sri Kandi ini, Aisyah istri Nabi Muhammad, Maryam ibu dari Nabi Isa, menghadapi kaumnya. Wanita tidak harus takut kalau berada dalam posisi yang benar. Hanya orang-orang yang yakin kepada Allah sajalah yang hatinya tenang dan mampu menghadapi berbagai masalah. Pendengar yang dimuliakan Allah, iman adalah kekuatan. Iman membuat hati kita tenang. Iman membuat kita dapat menghadapi berbagai rintangan, cobaan, dan malapetaka. Berbahagialah karena kita tetap dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.